Sobrino Fadil Al-Sa'ida Zain dan kita hormati Kyai Haji Kyai Amin, seluruh kiai yang hadir yang saya hormati, jajaran pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama Dunia dan Dunia Kuatan Dunia NU, Wong Kito, Wong Kito Galo, Wong Kito. Ya Allah, syukur pokari. Ini kan jadi syukur no aku pokari ini mahal. Ini minuman sungguh. Rumah sana kiai kurang cairan. Ini gimana larutan penyegar? Masamu aku panas dalam. Ini minuman sungguh. Lesing itu tinggi, anu Pak Dandim, le buka Polres, le Pak Sekdanan, sini NU ini sih le, rata serius. Sing liane, Allah Akbar, NU paling meng Allah, karena ada, saya oleh NU, okay. Cuaca akeh ngompol, hati kemeh. Komplain banget nak bilang temen. Iki wong sami ini juga ngut delok samian toh, ini cepetan macam gue. Wes tak seleh nomor waye yo. Ah sampai hari ko. Moga moga. Wah ini penting kali lah kok. Enggak. Nah, ini ceritanya lah Allah NU. Allah NU nunggu hari lahir Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu ya jamaiyah yang ada di Indonesia. Jamiyah para ulama. Nah, kenapa nih mungkin yang tanya kenapa namanya kok gak terlalu keren. Nah berarti ulama itu namanya gak keren, gak gagah. Kalau sekarang ini kan gagah-gagah namanya. Ustadz Abu Bakar Bashir punya organisasi Ansor Tauhid. Wan gagah itu, Ansor Tauhid, penolong Tauhid. Nek tidak ada dia, Tauhid hilang. Buruk itu kan gue. Habib Rizik punya organisasi namanya Front Pembela Islam. Wan gagah itu, Front Pembela Islam. Gagah. Pak Sukino punya organisasi Majelis Tafsir Al-Qur'an, atau gagah namanya Majelis Tafsir Al-Qur'an. Pak Amin Rais punya organisasi Muhammadiyah, kan? Gagah jenenge. Bolone Nabi Muhammad. Keren jenenge. Lah wong desa-desa Gusadi, Gusaim duwe organisasi Nahdlatul Ulama, orang keren belas. Nahdlatul Ulama orang keren. Apalagi ulama itu kalau di kampung namanya kiai, guys, kiai rapat dek top belas. Mengadang kiai utang rokok barang. Itu makanya dulu ada orang itu sakit pusingnya itu organisasi namanya Nahdlatul Ulama londo itu pusingnya. Akhirnya seorang peneliti Belanda sakit pusingnya langsung ngeciri-ciri pokoknya organisasi jendengi santri ciri-ciri tiga Nomor satu, bajunya me, bajunya ngelinting, sarung ketone me, miring, mesti santri. Terus mampu rokok. Tangane gudik. Gudik kene telu. Lah kok Jaim lu mesti tahu gudik. Kyai Hadi dikene. Pokoke Kyai Amin. Tapi seiring perkembangan waktu, yang orang tidak bisa memahami hoizo organisasi sing isine sarunge mering ketone iki, ketone iki mering sarunge iki, mau rokok tangane gudiken. Hari ini mencatatkan diri sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. Uang uang ada takol, pol wayel. Wis ngono terus pernah ketuanya wis mlaku ra iso. Lihat juga enggak tadi presiden. Opo organisasi? Nah inilah yang membuat kita tidak perlu malu jadi warga NU. Ketua kita jadi Presiden Republik Indonesia jenenge Gus. Enggak mungkin kalau kita organisasi bodoh, ketuane dari presiden kok bodoh. Sing bodoh ya sing ketuane namanya tim sukses. Seiring perkembangan waktu, ketika dunia diguncang oleh Islam radikal, teroris-teroris tumbuh dari kaum muslimin. Ternyata setelah diteliti, tidak satu pun teroris di dunia lahir dari anaknya warga Nahdlatul Ulama. Tapi di balik itu angger ana wong lunga haji paling akeh kok engko. Wong pancen akeh. Karena banyak. Hafiz Quran paling banyak Nahdlatul Ulama. Masjid paling banyak masjidnya Nahdlatul Ulama. Iki lho pengajian baru sak tingkat kabupaten sing teko sak menyang iki. Ini mega NU dah. Kok yo masih sempat gawe masjid, masih sempat bangun pesantren, padahal secara ekonomi dadi wong NU itu ora tambah sugih, tambah kiri. Agar duwe pitik potong kol. Diwedhus potong. Manakiban. Kok yo pitike ra entek-entek. Iya, sementara kiri yang nggak tahu dipotong kok kurang pati akeh. Padahal mesti halal no karo Pak Sugino. Iki orang bertanya tentang Nahdlatul. Ayo apa tuh Edoi? Akhirnya ya sebentar diri buka Polres. Kalau Anda ingin bertanya, kenapa tidak satu pun teroris tumbuh dari NU? Dah ada bu. Pak Nanti, dah ada, saya mencari lah mana ada teroris anak orang NU, ada tombol NU ini ya tombol NU lagi ngomong, apa nih sebenarnya yang sedang terjadi NU itu apa? Oh NU itu jadi ngomong ini pewana sini ya teko. Padahal menurut ini pengajian ada yang rapat yang paham. Ini ya teko orang enggak. Loh, apa Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama itu jimat ini kemudian. Di mana jimatnya? Jimatnya ada pada namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu gampangnya nek cara wong Palembang nih, oke? Wong Sumatera Selatan itu kaum tua, kaum tua. Sakliane NU itu kaum muda. Nah, yo, apa no kau? Ya, dikit-dikit ngerti saya. lamun nama suwo. Sekali suwo di kandang kudo. Rupai bah. Pancasilanya aja. Bintang pesagi limo. Duo rantai pengikat kudo. Tigo baringin barang duit ribut. Ini kenapa? Jadi ini ada malu-malu. Ini cerita yang mengenai ini ngaji sih ini rasa mengaku-ngaku ya dah. Dan suara nanti. Nah kenapa? Namanya ada pada Nahdlatul Ulama. Ini mati. Sebab apa? Kok dikasih nama Nahdlatul Ulama? Ya sebab kita ini muridnya Ulama. Ulama. Ya, kita ini muridnya ulama. Sampai ini orang muridnya Nabi. Bismillah gampangannya. Yang bawa Islam itu siapa? Rasulullah. Nah Rasulullah membawa Islam. Di mana tuh Pak? Di Mekah. Sampai yang tahu petuk Nabi? Rembes-rembes. Rasulullah itu orang Mekah. Makkah itu 9 jam naik pesawat dari Jakarta. Kalau dari Palembang 13 jam. Karena dari Sungai Lili. Nah sebenarnya enggak lama kalau jalannya bagus. Ini. Tego teman ini. Itu kalau di Jawa itu bukan jalan orang ya. Jalan ke sawah. Ya Allah, jauh-jauh. Ada Pak Sekda Raina. Jalan sana. Nah Rasulullah itu turun di Makkah. Kemudian menyampaikan risalah. Beliau messenger. Sama saya enggak tahu guru bahasa Inggris deh. Messenger Rasulullah, penyampai pesan. Pesan pertama disampaikan kepada orang Makkah. Wong Makkah ini bangir, tinggi, besar. Enggak jelek-jelek begini. Wagah. Makanya orang yang bisa belajar langsung ke Rasulullah ya orang Mekah. Nah orang yang bisa belajar langsung ke Rasulullah itu siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu orang yang bisa belajar. Nah orang yang bisa belajar langsung ke Rasulullah itu namanya sahabat. Iya sahabat namanya. Orang yang bisa belajar ke Rasulullah namanya sahabat. Nah orang yang belajar kepada Rasulullah tapi gak ketemu Rasul, ketemunya sahabat namanya tabi'in. Jadi ashab sahabat bukan, tapi tabi'in. Orang yang belajar Islam ke Rasulullah tapi gak ketemu Rasul, ketemunya tabi'in namanya tabi'at tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah yang ketemu tabi'at tabi'in namanya tabi'at tabi'at tabi'in. Nah sampean ketemu nih sama ketemu nih Kiai Hadi ini kemudian kontrol. Oh panjang segini mau pendekar. Ya ketemu nih Kiai Hadi itu yang pesek. Ketemu nih Kiai Amin. Ya kita ngerti Islam itu ketemunya orang-orang yang sudah di sini, yang di dalam bahasa Rasulullah disebut al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Loh, makanya kita ini ketemunya ulama-ulama ini. Kalau kita ketemu Rasul gagal kita sahabat. Aneh sahabat aneh. Eh, lari ketemu kiai, aneh santri, tidak. Orang aku santri, tidak. Lepas kita ketemu nih santri, ketemu kiai hati, ketemu kiai amin, des. Ya, ketemu awang sih kuadur panen gitu. Tapi ini pewaris. Beliau mewarisi kiai hati untuk sekarang sangat langgar. Mewarisi Islam dari Gus Zain. Nah, wis rasa dadi wis. Iki gampang kok nek. Pewaris itu buktinya ada. Gus Zain mewarisi dari abahnya Yai Ahmad. Yai Ahmad mewarisi Islam dari Yai Maksum. Oh. Yai Maksum mewarisi Islam dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ayo hari apa sampean? Iki jenenge pewaris. Yai Hasyim mewarisi Islam dari Kiai Asy'ari, bapaknya sendiri. Dibantu Yai Khalil, dibantu Yai Saleh Dadar. Yai Asy'ari mewarisi Islam dari mana? Dari Kiai Khailan. Mbah Gareng Rono Purwodadi. Mbah Khailan mewarisi Islam dari mana? Diajari oleh Mbah Abdul Wahid Solotigo. Mbah Abdul Wahid ngerti Islam diwarisi sama gurunya Kiai Abdul Halim Boyo Lahri. Mbah Abdul Halim diwarisi Islam sama Kiai Sufyan Tuban. Diwarisi Islam sama Kiai Jabbar Tuban Wirid. Diwarisi Islam sama Mbah Abdul Rahman Basyaiban atau Mbah Sam Mbah Sambu Pasem tempatnya Gus Zain. Mbah Sambu diwarisi Islam sama Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo diajari Islam sama gurunya namanya Mbah Cokro Joyo Sunan Geseng. Sunan Geseng diwarisi Islam dari Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko diwarisi Islam dari Sunan Bonang. Sunan Bonang diwarisi Islam dari Sunan Ampel. Sunan Ampel diwarisi siapa? Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diwarisi siapa? Diwarisi oleh Mbah Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diwarisi siapa? Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diwarisi siapa? Sayyid Ahmad Jalaluddin Campah. Sayyid Ahmad Jalaluddin diwarisi dari mana? Sayyid Abdul Malik Momol. Diwarisi siapa? Sayyid Alawi Amil Faqih. Diwarisi oleh bapaknya sekaligus gurunya Sayyid Ahmad Shohib Melbat. Diwarisi Islam oleh bapaknya namanya Sayyid Ali Khalid Qasam. Nah, Sayyid Ali Khalid Qasam diwarisi bapaknya namanya Sayyid Alwi. Diwarisi bapak gurunya namanya Sayyid Muhammad. Diwarisi gurunya namanya Sayyid Alwi. Diwarisi bapaknya namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajim. Dari bapaknya gurunya namanya pun Sayyid Isa. Diajari oleh Sayyid Ubaidillah, diajari Sayyid Muhammad, diwarisi dari Sayyid Ali Uraidi, diwarisi dari bapaknya namanya Sayyid Jafar Sadiq, diwarisi bapaknya namanya Sayyid Muhammad Bakir, diwarisi bapaknya namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, diwarisi bapaknya namanya Sayyid Nahu Husain, diwarisi siapa? Dari bapaknya namanya Sayyid Nah Ali Laili yang diwarisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini makanya nama kita ini kalau diurut kayak multi level marketing namanya tak kan. Lah ini kita ini muridnya ulama, maka namanya cuma Nahdlatul Ulama. Lah ini loh. Simpati di situ. Makanya kalau orang dengan kesadaran muridnya ulama, gak gampang konslet. Iya, lo muridnya ulama Indonesia. Makanya ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu apa? Lo nabi dari Quran langsung. Wal jamaah nabi sopo, sahabat. Wal jamaahnya sahabat siapa? Tabiin. Wal jamaahnya tabiin siapa? Tabi'un tabiin. Tabi'in punya wal jamaah namanya tabi'un tabi'in. Nah, kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya ulama. Makanya tidak usah terlalu tinggi. Makanya kita ini berbeda wal jamaah. Ada yang bisa, ada yang tidak. Sahabat di sana bisa nyontoh nabi, wong sama-sama hidup di Arab, makan tiga jari bisa. Karena yang dimakan kurma sama roti. Sampai sini pempek soto mau pakai tiga jari ya kucar kacir. Yang sana wal jamaah pertama pakai jubah ya bisa, wong tanahnya bersih. Wal jamaah sini dikasih jubah ya rasito tandur, rasito deret, rasito muret, rasito deres. Yang di sana wal jamaah ini korbannya pakai unta. Sampai di sini gak ada unta, lahirnya kebosa sapi, memaksakan diri pakai unta, tangkep buka polres karena nyuri untanya kebun binatang. Mau sederhana gak usah ribet. Lalu wal jamaah, maka sekedar untuk mengingat bahwa kita ini wal jamaah yang ulama, maka tadi dibacakan satu sholawat. Gue mengingat-ingat. Untuk apa? Kita ini beri ingat bahwa kita ini sebenarnya adalah Islam yang sudah jauh dari Rasulullah. Islamnya orang Palembang. Dan gak lupa. Sekarang banyak orang lupa. Merasa langsung muridnya Rasulullah. Kenapa? Milenial. Real, ini problem milenial. Milenial itu cepatnya luar biasa. Cepat luar biasa milenial itu. Dulu zaman kita bahasa Inggris pengen lu gajah Afrika nunggu flora dan fauna. Udah gitu waktunya siaran kadang diganggu siarannya Pak Harmopo. Hilang karena ada kelompen capir. Kita nunggu flora dan fauna yang keluar Pak Murdiono. Jadi orang milenial gak tahu sebenarnya, gak usah protes. Sekarang untuk tahu Afrika tinggal ketik di handphone ini. Semua ada di sini. Ini milenial. Nah ini. Tinggal ketik tok tuh ngono. Kinjeng kawin keluar. Bokong India keluar di sini. Enggak ada yang enggak keluar. Semua ada di sini. Nih sekarang orang milenial cepatnya luar biasa. Dulu yang namanya jatuh cinta itu sakit, menyakitkan, apalagi rindu, rindu itu berat, maka jangan rindu. Saya itu termasuk orang yang berat, karena cinta saya dulu jauh, orang Palembang. Wih, dek, aku rindu padamu. Kita terpisah oleh jarak dan waktu. Engkau di sana, aku di sini. Karena kita terpisah jarak, terpaksa kutulis syair rindu, sajak dendam akan kerinduan. Wah, kita tulis itu panjang. Panjang, kertasnya pink. Baunya harum. Terus kita tulis itu. Ya, kita terpisah ruang dan waktu, tapi malam hari ini aku yakin di bawah rembulan ini kita diduduk bersama di bawah sinar yang sama. Wah, kirim surat tuh seminggu gak datang-datang, mau mangkel sama Pak Pos. Orang sekarang milenial mana ada, tinggal motor dipret terus sampai mencet tuh, tinggal di WA bawahnya tulis mah langsung. Ini orang milenial. Makanya orang belajar agama pun sangat cepat. Tinggal cari di dalam handphone. Hadis apa? Hadis apa? Hadis apa? Makanya sekarang banyak orang lupa. Lupa kalau hidup di tahun 2019. Begitu buka ini, cara pengobatan gudik. Kencing unta. Langsung minum kencing unta. Inilah, dia lupa doa yang paling manjur, doa perang Badar diwoco. Ini karena dia nggak ngerti, karena Islamnya di sini, dia nggak tahu itu doa perang Badar untuk ngadepi orang kafir. Dia nggak tahu, dibaca aja. Kalau sampai nomor 2 kalah, ya Allah, aku khawatir tidak akan ada yang menyembahmu. Nah, itu karena apa? Salah copy paste, salah syari. Itu doa perang Badar, bukan doa pilpres. Ketika perang Badar, iya, musuhnya orang kafir. Lah ini dua-duanya muslim. Pak Jokowi muslim, wakilnya Rois Amnahdudin Rama. Pak Prabowo Islam, wakilnya Pak Sandiaga Santri Milenial. milenial, top. Makanya karena milenial ya, wudunya juga cuma satu cipu aja. Itu loh milenial. Iya lah, orang milenial kan praktis loh. Cucu. Iya lah. Oh milenial. Orang buat. Lari milenial, orang belajar agama cepat sampai akhirnya terlupa kedudukannya sebagai muridnya ulama. Dia lupa itu perang Badar kan berarti wong kafir. 113 orang berangkat menghadapi perang terhadap 3000 orang, itu zaman Rasulullah yang menghadapi orang kafir. Nah di Indonesia kok orang kafir, apa ada orang kafir di Indonesia? Gak ada. Jangan cari-cari orang kafir di Indonesia, gak ketemu ya. Orang kafir itu yang menentang agama Allah. Kalau sudah hidup bersama rukun, namanya dini. Lah kalau sudah saling bertanggung jawab dalam sebuah bangsa dan negara, namanya ro'iyah. Kulukum ro'im wa kulukum masurun an ro'iyati. Maka para ulama biar kita ini rukun dalam perbedaan, penduduknya dikasih nama ro'iyah atau rakyat. Itu bahasa Rasulullah. Dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat untuk menyebut penduduknya hanya ulama Indonesia. Tidak ada rasa gawe-gawe. Makanya kiai-kiai sepuh mana ada yang mufar kafir? Tidak ada. Ya kecuali yang baru-baru itu yang biasanya disebut ustaz. Iya kan enggak? Enggak tahu ya. Lain. Jadi kita mesti ngerti, makanya orang harus tahu, oh ini generasi ini. Oh ini hanya sih ngerti memang enggak itu lama. Yang hanya menyadari oh kita ini muridnya ulama. Itu. Makanya kita ini diajari para ulama dulu ya di Indonesia. Islamnya apa sama? Sama aja. Rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, tapi manusia wal jamaahnya beda. Makanya kalau sholat kiai dulu itu wal jamaahnya mundur, biasa nih sholat duhur kalau di Jawa 11:30 itu sholat duhur. Kalau di sini jam berapa? Jam 12. 12:30. Nah itu sholat duhur. Tapi kiai sadar betul karena wal jamaahnya masih di kebun, biasanya mundur 2 jam atau mundur 1 jam, jam 1 jadi 2:30 atau jam 2. Biasa aja mau sholat itu waktunya panjang karena wal jamaahnya harus ditunggu. Makanya biasa adzan duhur jam 2:30 biasanya jam 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei. Nanti enggak datang ya ditunggu robana. Ya robana. Begini itu umpamanya wal jamaahnya di sini. Masih enggak datang ya tombo hati pegel nambah lihat itu. Kalau masih enggak datang cowok ya. Diurugi anjangan. Tidak ada lekok, enggak ada masalah itu muridnya ulama. Karena waktu sholat itu panjang usul di fardhuli arba'a rakaatin, baru satu rakaat masuk waktu asar. Enggak apa-apa, masih boleh. Karena kepalanya masih di sholat duhur biasa aja kok boleh. Kalau sampean enggak pernah belajar fikih itu apa? Sampean dari kebun berdua Pak, mulai Pak pulang. Napa Bu? Waktunya mepet. Nanti kita sholat jamaah, ya. Tahu-tahu tiba-tiba kita ini, waduh Pak saya tadi ngompol. Tak mandi dulu ya, Bapak sholat dulu, nanti saya nyusul, saya makmum. Oh ya. Akhirnya bapaknya usul di fardhu di al-barokah di mustaqbal kiblat ada imaman. Padahal makmumnya masih di kamar mandi. Nah, ya di kamar mandi. Tahu-tahu baru dapat satu rakaat sudah masuk waktu asar, ibunya masih di kamar mandi. Belum sholat waktunya habis, tapi karena tadi sudah janjian, masuk aja usul di fardoduri arba rokat yang mustaqbal kiblat di adaan makmuman, masih boleh karena sudah janjian semenjak sebelum asar, boleh, tapi jangan dibikin jeling-jeling yo. Ngono-ngono angel lho kan. Salat akhirnya kiai terus bangun-bangun datang akhirnya Allah Akbar. Men gini aja awal jamaahnya ini awal jamaah kampung, matanya ini kan belum bisa sholat. Orang kalau orang kampung kan sholatnya nggak khusyuk, karena apa, sinyalnya jauh. Pemancar lokal ketemu pemancar Arab ya beda loh, sinyalnya jauh. Sinyal jauh itu jarang bisa khusyuk. Allahu Akbar. Ini wajah tuh wajah. Itu diganggu sinyalnya bakso, rusak sudah. Ana ting bakso. Sinyalnya rusak. Ini orang kita salat sendiri. Allahu Akbar. Ada kerotok-kerotok, ya Allah. Kerupukku kuncenan. Allahu Akbar. Tuh, rukoe bolong. Matanya enggak khusyuk. Makanya jangan ganggu matanya orang yang belum khusyuk. Maka kalau sholat biasa ya Allahu Akbar. Iya, tapi kalau orang yang enggak ngerti makmumnya, Allah. Lah ya wong mata bisa melihat kemana-mana, akhirnya makmumnya lah ya ikuti nyetop apa. Maka kiai walaupun ngerti ada benarnya, ngene ya bener, gini-gini ya bener, Allah ya bener aja boleh. Tapi kiai yang alim ngerti jamaahnya gak bisa khusyuk matanya, maka cukup gitu. Lagi lo ulama, bukannya ulama gak ngerti hukum, tapi sesuai kadarnya mak makmum lagi sih, kadang mau ngerang lagi gak ada kiai Allah wajibom. Oh no, kumpal jamaah sini kakinya cap salop 8 lagi gerayangin jingket nih. Apakah kiai gak ngerti kalau gini juga boleh? Boleh, tapi makmumnya tidak pas nek digrayang. Lemeh ngono tok. Tidak berarti itu salah, enggak benar, tapi kiai milih ngono sing pas buat makmum lho kan ada. Lawa ge bang. Wis bocor kepalanya entah kemana. Akhirnya apa kiai ngerti? Makmumnya kalau sholat kepalanya bocor, maka imam di kampung, muridnya para ulama kalau habis sholat tidak nambal bocor, makanya ditambal pakai lahirullah. Ada yang protes, saya baca hadis itu orang kalau zikir zaman Rasulullah diem. Saya juga ngerti, siapa bilang aku gak ngerti, aku yang maca hadis. Tahu di zaman Rasul ada yang diem begini, kenapa? Karena itu sahabat dekat dengan Rasulullah. Ketika berzikir masuk wifi-nya Rasulullah, ditetring oleh Rasulullah. Makanya bisa online ngusul kepada Allah sama Rasul. Lah kalau kita di sini ikut diem begini, ya turu. Lagi lo wal jamaah mudul. Bukannya kiai ini tidak ngerti, tapi disesuaikan dengan jamaah. Soale wal jamaah. Terus la ilallah bunyi. Oh itu apa? Agar yang tua-tua ini dengar terus menirukan. Lah ini kiai ini ketok-ketok. Sampai pokok sama mereka juga. Lah ini lo ulama harus ngerti persis kebutuhan wal jamaah. Kalau jamaah ojo terlalu tinggi mengukur diri karena pangkat kita muridnya ulama. Puasa, apakah puasanya sama? Sama, khaitil abiyadi, khaitil aswadi, sinar putih dan sinar hitam. Cuman di sini nggak kelihatan karena terhalang pohon. Neneng Mekah ya kelihatan, padang pasir sini kehalang apa? Sawit, makanya pakai imsak. Dengar, wah itu hebatnya orang Indonesia. Wes lesu sedino saya gelem imsak. Lah, Gobat kita itu beragama itu. Setelah itu tahu terus siang-siang, hei, jangan melek. Loh kok gak melek? Ya sudah tidur aja. Kenapa? Puasanya orang Indonesia itu lebih susah dari orang Arab. Orang Arab itu keluar rumah lihat padang pasir, khusyuk. Wah, padang pasir, sapa sih pengen mangan padang pasir? Lah orang Sinai liling keluar rumah lihat jambu, lihat mangga, lihat pempek, kemudian lihat kapal selam. Lah ya pasti pengen makan, berarti mangan enggak khusyuk, udah tidur aja deh. Dalilnya ada, ya ada. Naumuso imin iba. Datun, tidurnya orang puasa itu ibadah, akhirnya tidur semua murid kiai itu lah orang puasa. Sampai kiainya sepi, kiai hati kesepian, timbangannya sepi. Akhirnya apa? Pergi ke pasar, Bu Kapolres. Ngapain? Beli mercon. Wah, akhirnya kalau puasa, dar. Nah, makanya besok tolong kalau bulan puasa ada mercon, gak usah ditangkap. Karena mercon bagi santri Nusantara adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Lah itu indah. Puasa prolognya mercon. Sholat prolognya pujian. Haji sama saja haji. Orang mana sana. Tapi orang Sungai Lilin kalau haji ngantrinya 26 tak. Capek nunggu itu berat, makanya biar lega dikit nempelkan gambar Masjidil Haram. Aku besok ke situ gitu. Kalau sudah daftar latihan dulu di alun-alun Sungai Lilin, lapeng alam aja. Niatnya ikhram beneran, pakai kain ikhram beneran, tapi kabahnya triplek. Nah ini loh wal jamaah yang beda menghasilkan formulasi yang berbeda. Wal jamaahnya Rasulullah apa dituliskan Quran? Enggak. Karena sahabat semua hafal Quran walaupun enggak banyak pada hafal karena turun selama 22 tahun. Tapi begitu sahabat enggak ada, apa Rasul enggak ada? Sahabat apa membiarkan Quran enggak ada tulisannya? Ditulis akhirnya untuk menghindari hilangnya Al-Qur'an ditulis. Yang nulis siapa? Sayyidina Umar melalui mushaf yang disisakan pada Zaid bin Sabit akhirnya ditulis. Sahabat ditinggal Rasulullah nulis. Sahabat meninggal tabiin Qurannya sahabat enggak bisa dibaca karena terlalu pinter lungkek-lungkek kayak cacing. Maka dikasih titik-titik. Yang kasih titik-titik namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah. 25 tahun habis Rasulullah enggak ada baru dikasih titik-titik. Setelah dikasih titik-titik, tabiin meninggal. Tabiin ngajar bawahnya. Diajari, enggak bisa titik-titik toh akhirnya diharokati Fathah Kasroh Dhommah yang kasih cakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Disebar lagi Quran enggak bisa dibaca karena orang yang baca semakin banyak. Andalusia wadduha keluarnya wadduhe. Orang Turki mustakin. Orang Padang lakenuwi. Orang Palembang sirotol sirotol. Orang Sunda alladzina alladzina. Orang Jawa alhamdu alkam. Itu orang punyanya ono coroko ya hayu ya koyu yoga yuku yoga. Al-Fatihah. Rabbil alamin rabbil ngalamin mumpunyanya monggo potong. Orang Bali sirotol sirotol lagi nanam tangan. Lalu akhirnya dunia menghadapi gejolak baca Quran yang berbeda. Akhirnya dipikirkanlah sebuah ilmu model baru penelitian di Kufah Makkah Madinah yang meneliti namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Penelitiannya dibukukan dalam kitab At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Wal jamaahnya beda. Makanya kita ini kadang orang-orang akhir-akhir ini lupa bahwa kita ini pangkat muridnya ulama. Muridnya ulama ini sholatnya bolong-bolong. Makanya ulama ngerti kalau tarawih dipilihkan yang 20 bukan yang 8. Gak usah ribut dalilnya apa. Ya dalilnya ya 20 yang aman. Nah kok aman? Ya jelas aman 20 daripada 8. Kalau nanti di akhirat yang berada 8, yang 20 masih punya sisa 12. Nah kalau di akhirat yang benar 20, yang kurang 8 cari di mana? Yang kurang 12 cari di mana? Lu kapan? Kalau mau main NU ya aman. Nah makanya kalau sampe jadi orang bodoh, jom melu saliannya NU. Melu selainnya NU, tambah bodoh saya. Time. Lah iya, jom pinter-pinter. Saya kan jom nyontoh orang pinter-pinter. Wong pinter-pinter itu wong wis sing atine wis tekan Gusti Allah, pikir meneng ngene mesti nyampe. Sampeyan nek turu, melu wong sing gede-gede, udah gitu aja. Kan ada orang pinter kan yang diem begini, tinggal ini hatinya sampai kepada Allah. Sampeyan coba ngukur diri. Sampeyan kalau pikir diem gini kira-kira sampai mana hatinya? Tidur apa kemana? Lah kalau tidur melu NU diajari gede-gede. Sampean jangan nyontoh orang yang merasa pinter yang pasti tahu ketika ditanya oleh Allah lewat malaikat mungkar nakir mesti bisa jawab profesor-profesor yang pinter-pinter. Kita ini orang kampung. Ditakoni SIM karo polisi wis ora iso jawab. Apa meneh ditakoni malaikat, maka ikutlah yang ajarannya diulang talqin. Mana buka? Allah. Nah, makanya sebab apa perintah cari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan sampai liang lahat. Nah orang mati itu masih di liang lahat, maka diajari marok buka. Gak usah tanya tahu apa enggak, ya enggak tahu. Nyampe apa enggak, ya enggak tahu. Yang tahu siapa? Yang mati itu. Kamu pengen ngerti? Mati yo. Nah ini loh cara beragamanya orang NU aman. Sampean ketemu Rasul? Ya enggak, ketemu nih kiai. Makanya enak kalau orang ketemu Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya bisa. Mau gulai apa mie ayam ya Rasul? Kita ketemu aja enggak, mimpi aja sampai diwirit sama temetu. Loh makanya agar kita kenal Rasulullah, para kiai mengajarkan sholawatan. Kalau perintah Allah itu sholawat ini perintah Allah, tapi kita ini menjalankan sholawat namanya sholawatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat, tapi kalau kita pakai sholawat namanya sholawatan. Sebab orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya an, kerudung kalau belum dipakai, kalau dipakai kerudung. Nang sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung. Nang sarung. Nah makanya sholawat kalau belum dipakai, kalau dipakai sholawat. Dan orang mati suruh berdoa kan pakai bacaan Quran banyak nek kabeh diwoto sampean lungo kepegelen. Makanya dibaca yang pendek namanya ya Yasin, berhubung Yasin dipakai namanya Yasin. Nah orang dibacakan tahlil, kalau tahlil la ilaha illallah karena sudah dipakai maka namanya tahlilan. Jadi tahlilan itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab, bukan halala yuhallilu tahlilan. Makanya orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya an, sholawat kalau dipakai sholawatan, tahlil kalau dipakai tahlilan, Yasin kalau dipakai Yasin. Nah makanya kalau ada orang punya tahlil gak mau tahlilan, sama saja punya kato gak mau kato an, bahasa Indonesia. Jadi gak usah ribet. Makanya mana dalilnya tahlilan dalam Quran? Ya gak ada, wong itu bahasa Indonesia kok. Berarti kamu bid'ah? Ya gak begitu. Allah itu gak nurunkan nasi, Allah itu nurunkan gak gabah padi agar bisa dimakan, bikin gilingan ya dipanen ya diapa, sampai bikin panci, sampai dimasak, sampai bikin rice cooker, itu semua demi apa? Makan nasi. Itu bid'ah semua. Sampean gak mau bid'ah dalam urusan nasi dan dia manomprit total leplu ya. Nah itu makanya kita diajari di kampung-kampung supaya kenal Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad lahir di Mekah di none Senin rolas mulut. Dari uang desa asli uang desa itu tahun kaca. Nah kalau yang muda-muda yang napasnya masih bagus ya. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban. Aini Allah marhaban, marhaban. Yang tua-tua napasnya pendek. Halo ya nabe, salam alaika. Itu ulama, kalau enggak ulama enggak bisa. Yang senengannya dangdut, ke dangdutan orang Indonesia. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ya Rafi'ah santri asli. Ada badannya santri sing senengane India. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ya Allah seneng lagu Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, yang numpak ini kalau enggak muridnya ulama mana ada kayak gitu. Ini lah muridnya lah itu. Duh, ini segambar, wih gila segambar. Lah itu hanya muridnya ulama. Itu yang bisa ngajari itu hanya ulama. Yang bukan ulama gak bisa, pasti yang lagi putus cinta. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Wong Palembang ada lagunya. Dirut. Apa lagu dirut? Nak pergi ke kalangan cari endung muda. Yang Sunda ya bisa. Ya Rasulullah salam salam. Ya Rabbi asyanifan. Al-Fatiha jirafal ya uhailal juh eslilin macecer ah udah Lu makanya akhirnya solawat ketika dipakai menjadi solawatan mampu menghantarkan orang yang jauh punya cinta pada Rasulullah. Lahirlah mahabbah, lahirlah cinta. Makanya begitu Habib saya solawatan, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, Nabi Muhammad. Nah, ya saya nggak bisa nirukan kokok-koknya itu. Kalau depannya taruhan, bagusan saya. Eh, depannya bisa dicek nganggo sound system pakai mana bu? Bagus pula. Tapi pas kokok-koknya dari semua itu ya. Loh, ini solawat model baru. Situ duror namanya. Orang Indonesia nggak terlalu mengerti. Tapi kenapa kalau beliau-beliau solawatan hadir semua? Karena mahabbahnya sudah dibangun oleh para kiai di kampung kampung lewat Nahdlatul Ulama. Mereka dibangun dan gak ngerti, makanya datang. Tapi karena gak ngerti, akhirnya ya hanana. Coba kalau ngerti pasti ya hanana. Orang ngerti, gendera ya hanana. Ono gendera seleng ya muga, Iwan Fales ya muga, naik semua. Moga kiai, moga penjenengan jatahnya di atas, menemani saya. Ini calon DPD. Mana tadi yang DPD yang satu? Oh sudah pulang. Pasti kami yang datang. Oke. Hei, balok. Iya nih hijau ini biasanya. Nah, soalnya kalau dulu kan yang lain biru, sekarang hijau semua. Makanya jangan ala-ala NU, ketularan sampean. Iya, yang dulu ala-ala Sayyidina tidak boleh, sekarang mau pakai Sayyidina. Maka lama-lama semua orang akan jadi NU pada waktunya. Terus percaya pula, sungkan-sungkan era NU ini. Sayyidina tidak boleh. Sekarang pakai tapi belum Sayyidina karena masih izin. Baginda, Nabiyina, Rasulina. Tumpeng musyrik. Sekarang mau juga tapi nasi kotak. Ingkung haram. Tapi pakai potongan-potongan ayam, pakai pikwi, pakai suwi. Suwo haram. Ternyata mau kalau bahasanya rukyah. Kami mau. Ila ruhi enggak nyampe. Apa itu? Akhirnya sekarang mau, semoga arwahnya. Kemarin saya dibilang, apa itu orang NU? Masa Fatihah seluruh dunia dibagi? Fatihah satu kok dibagi orang sedunia? Gak nyampe. Ah, kamu orang kuno. Kalau orang milenial tahu, syuting tinjunya Mektisen cuma disyuting satu orang. Naikkan ke satelit, dibagi seluruh dunia. Sama bagiannya, namanya siaran langsung. Tinju aja bisa dibagi siaran langsung, Fatihah gak bisa. Pasti orang ini gak punya TV. Gak ngerti orang-orang ini. Gak tahu sama kalian itu dari NU kape. Alat musik dulu wah haram, sekarang mau pakai mulut. Namanya nasyid. Makanya kalau sekarang ada orang mengatakan mari kita kembali pada Quran dan Sunnah, aku bujuk tak. Ya kamu yang harus kembali. Kok aku belum pernah kemana-mana. Aku masih seperti yang dulu. Yang dulu. Sepakai lah ini. Wis toh ngantil kulo. Melu-melu. Wis toh. Dari dulu. Apa selamat Natal? Haram. Haram apa? Natal haram tapi anakmu boleh diskon Natal. Kemau. Rokok haram, kata kiai ora. Begitu sekarang udah mulai malu karena rokok itu menyumbang 174 triliun masuk APBN. APBN kemasukan 174 triliun rokok. Kalau rokoknya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Makanya orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. tau. Melu NU, kenapa sampean kok gak ngerokok? Kalau ngerokok pusing Kiai, megro. Kenapa kamu ngerokok? Kalau gak ngerokok malah pusing Kiai, wajib. Beneran sampean. NU tenang, ini NU tenang. Pancasila haram, produk kafir, tapi pakai uang Indonesia. Seluruh uang setempelnya Pancasila. Itu siapa ini bendera Rasulullah, ini bendera Tauhid, kata siapa itu bendera Hizbut Tahrir tuh, bukan bendera Tauhid. Oh iya, kalau kamu anti bendera la ilaha illallah, kamu anti la ilaha illallah, kata siapa? Saya setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Anti benderamu jangan kamu samakan anti la ilaha illallah. Saya anti bendera paluaritnya PKI, tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, nukang pakai palu. Mana cerita di NU dari NU besok? Mei durung, saya sungkan. Anjing halal. Tak suruh, udah kalau kamu yakin anjingmu halal, nanti kalau waktunya Idul Kurban beli yang paling besar bawa ke masjid. Nanti kalau sudah halal pasti ada yang mau motong. Ternyata nggak berani juga. Dan anjing masih banyak. Kenapa? Karena mereka baru sedikit. Coba kalau yang menghalalkan anjing itu Kiai Endo, dua hari nggak ada anjing, nggak bis. Endo itu punya cara yang semakin lama orang tahu. Kiroah dulu, kiroah bid'ah, sekarang semua ikut kiroah. Ziarah kubur musyrik, sekarang pada ziarah tapi masih diem gini, orang ngerti caranya. Tau. Ya itu lah, itu makanya NU itu selalu punya jalan agar Islam yang dari Arab sana yang jauh bisa dimengerti oleh orang Indonesia. Itu makanya jadi bikin solawatan yang paling yang saya nggak bisa nyontoh yang pokok-pokoknya itu. Makanya Gus Dur walaupun ahli syair, ketika bikin solawatan lagunya dangdut, astagfirullah. Astagfirullah. Itu dangdut itu coba. Tuhan pengasih lagi menyayang tapi dikasih kepandang sayang. Dangdut yang nyanyi Dalaila. Judulnya Perintah Ilahi. Yang ngaran Ahmadi sama Abdul Qadir. Makanya lagunya bagus dong yang ngarang Kiai. Nah sekarang yang ngarang lagu wong muncul kabeh. Gimana? Gimana? Kemana? Lagu takok. Nanti Ayu Ting-Ting bojone ilang ra kroso. Dengerin tau. Ono lagu ya ora ono suarane kok bokong tok. Lagu Inul. Ku sampai Kiai-kiai koyang setan. Goyang iblis, malah goyang setan tenar, penuh syahwat. Yang enggak apa-apa cuman gusur kok, enggak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Lah saya dipanggil sama Kiai Fuad Hasyim, Gus bawa gusur ke Cirebon, kita adil di sini. Ya, saya akan ngomong sama gusur, Gus ditimbali Kiai-kiai di Cirebon. Untuk apa? Diadili karena gusur bilang goyang Inul enggak apa-apa. Mari. Atuh gusur, diadili di punten, Gus. Anda mengatakan goyang Inul enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi Gus kalau sudah goyang, ya Allah, pantatnya kiri kanan, katok itu ngeplek ini loh Gus, penuh syahwat, kok nggak apa-apa, bagaimana Gus Dur itu? Jawabnya Gus Dur sambil senyum, apa sampean lupa kalau saya nggak lihat? Nah ini loh, enak nggak usah susah. Loh makanya kita ini bisa punya jadi orang yang bisa cinta sama Rasul. Kambingnya diminta ya boleh, sapinya kadang dipakai orang, apa aja boleh kok kita senang Rasul. Tapi orang yang pernah sholawatan pasti bingung. Apa tuh orang ini sholawatan kok gendera ini? Ya nah, orang itu berlebihan itu, gulu. Bahkan musyrik orang solawatan kok begitu. Nah inilah tandanya orang ngerti solawat tapi tidak pernah solawat. Nah, akhirnya tahu sholawat tidak sampai tumbuh cinta. Nah, bagi orang yang jatuh cinta ya biasa aja, joget biasa. Gak usah berlebihan lah, orang kalau cinta itu lihat pacar dari jauh, yes. Kalimat cinta dari dulu berlebihan, gak usah diolok-olok. Orang cinta itu kalimatnya pasti berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama. Kan sama dengan anta Samsun, anta Badarun. Kalimat cinta kok dibahas pakai ilmu fikih ya, sampai kiamat ya ragato. Kalimat cinta itu gak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Sampean bahas kalimat cinta itu ya gelok sampean. Anak durhaka ndak susah ngono gedhe ning bali ke rahim ibu. Lha gak bisa dibahas itu kalimat mahabbah, Dul. Loh, apa ya orang bibir Mustafa balik makau sidana Nabi Muhammad sampaikan hajatku. Loh, loh iya gak bisa Nabi Muhammad menyampaikan hajat. Loh, kalimat mahabbah itu kalimat mahabbahnya sebu siri. Kalau seluruh kalimat cinta bawa pakai ilmu fikih rusak deh. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Loh, itu nih cara fikih ya musyrik, masa udah ketemu sehari aja mati. Makanya belajar ilmu makabah sama ilmu okay. Itu pacari mati rumah irama musyrik kalimatnya. Ku tahu rumus dunia, musyrik itu. Kamu memang Allah tahu rumus dunia rumah. Cinta itu berlebihan. Pacar hilang, gak mau SMS, tanya langsung ke Allah. Pacar SMS juga bisa, tapi langsung bertanya kepada Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang tak kok Gusti? Allah, makanya ilmu ning beda, Dul. Lho Quran karo fikih itu kalau tidak dikasih ilmu konslet. Latal bisul haqqa bil batil. Imam Syafi'i bikin hujjah darul mafasid muqaddamun ala jalbil mafalih. Ad-dharurah tutubihul mahdhurah. Apa ndak konslet coba? Tasawuf sama Quran bisa konslet. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Lho kok iso hikam itu dibuka dengan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Konslet. Makanya orang kalau enggak ngerti bahasa cinta, diamlah, enggak usah cerewet. Robiah al-Dawiyah jatuh cintanya enggak tanggung-tanggung kepada Allah. Kalimatnya susah dipahami. Ya Allah, kalau ada nikmatku, nikmat buatku di dunia, aku enggak butuh. Berikan sama musuh-musuhmu saja. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga enggak butuh. Berikan kekasih-kekasihmu aja. Kalau ibadahku karena pengin surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka, bahkan aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu engkau ya Allah, awas ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani sampean? Dirawani wong sampean robbana atina fid dunya hasanah ya kelas siji. Makanya kalau sudah berbicara cinta, yang paling bagus menggambarkan cinta ini gunanya Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya. Manu emprit jatuh cinta. Tahu manu emprit? Burung pipit itu. Jatuh cinta merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Dempret. Apa Mas Emprit? I love you. Pret. Begitu dijawab pret sama emprit perempuan, emprit laki-laki naik darah dempret. Jangan kau sepelekan cintaku. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku porak-porandakan kerajaan ini. Ku hancur leburkan, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Manu empret yang segini. Semboyannya sebegitu gede, Nabi Sulaiman senyum toh ala prit lambemu. tiba-tiba burung emprit dia Sulaiman. Jangan begitu, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Bahasa cinta, kira itu hanya yang mengerti, hanya NU. Nek ra NU ora ngerti, makanya wong nek suwe-suwe ra melu NU, ora mate paham NU, ora tambah pinter, tambah peko sakjane. Kenapa? Karena NU ini mampu mengajarkan orang yang paling bawah. Makanya jangan kaget NU lama-lama tambah besar karena penumpangnya macam-macam. Sing iso nrimo sapa nek gak NU, wong ulama iku ngerti. Di bawah-bawah paling bawah umat itu macam-macam, hanya ulama yang ngerti. Sing ning kene iki macam-macam. Ana sing senengane lagi setahun bisa riyo-riyo ono ning kene. Ada yang senengannya baru seminggu sekali Jumatan, ada di sini. Wong ini muridnya ulama. Ada yang habis sholat bandar dadu, ada di sini toh. Macam-macam, makanya NU itu ngomongannya macam-macam. Jadi lengake ono. Yang suka keris ada. Iya, yang suka jamil bokong ada. Wen rulung tabrakan. Itu muridnya ulama, bawa ke dalam agama Allah, naikkan kepada pengertian muridnya ulama. Makanya NU gede, makanya supir NU jangan rasa gusu sampean. Pelan, tenang. Ya, tenang, kalem. Penumpangnya macam-macam, makanya jalan NU itu agak lambat. Karena truk tronton. Yang lain, cepet-cepet, weng, mau penumpangnya sedikit. Yang naik jenggot tentok, itu kan gak banyak. Begitu, gak cingkrang suruh turun. Tahlilan turun, makanya penumpangnya sedikit larinya kan kenceng, tapi nabrakan. Weng, bruk, nabrak, sapi, bruk, nabrak, nah makanya semua sekarang sedang bikin wadah-wadah baru untuk apa? Ini loh, wadah-wadah baru untuk mengambil kepentingan jangka pendek. Dari mana? Dari apa yang disebut bangsa dan negara? Langgawe blumbang rano di sini. Kok lagi teko anyar? Itu makanya obo-obo blumbangnya tonggo. Tonggone ngene tonggone blumbange tele-tele seret pindah. Nah, pindah makane sampean. Amin, bid'ah musyrik itu supaya nombok. Sampean tele-tele ini. Nanti kalau sudah gini-gini pindah blumbang. Itu kok intine. Makanya sabar dan waspada. Sing biasa opo-opo blumbang ning dijai. Ning kono ngabeh. Sing ngafirno selawatan ning kono. Yang alok-alok tahlil di sana, yang mengkafir mengharamkan Pancasila di sana, karena engkau di sana, aku di sini. Lengen, Hizbut Tahrir melu sapa? Melu kono. Ayo, Wahabi melu sapa? Melu kono. MTA melu kono. Mulono NU di, biasa aja. Mulane kula niku tak conyot aja. Ayo aja melu sapa-sapa. Wong sing alok-alok anu melu kono kabeh, melu Jokowi Kiai Ma'ruf. Amin. Ora ngelangi lho. Aku jujur kamu. Saya juga bukan anggota KPU. Aku juga bukan tim sukses. Aku ngomong umat, yo bisa saja. Trayeke beda, ya. Mula wis bener sampean melu 01, wis bener. Nung sing alo-alo ning kono kape kok. Kiai NU apa gendero la ilaha illallah. Nung kene wis di gendero tau la ilaha illallah ki piye? Ning nggo nutupi wong mati. Dadi usah. Tenang kawan, kenapa? Kenapa Kiai Ma'ruf kok sampai turun sendiri? Ngopo kok medun dhewe Kiai Ma'ruf? Biar tidak ada dusta di antara kita. Iya nek isik kelase Cak Muhaimin, Gus Romi, kelas isik kiwat kelas pulau maju apres, ini isik takok itu melu sapa loh. Tapi nek Roh Islam sudah maju, artinya komando tertinggi sudah diambil alih oleh Kiai Ma'ruf Amin. Kepada siapa kita akan berkhidmat? Inilah ujian Nahdlatul Ulama. masih polisi, ya orang seneng no. Polisi kafir-kafir no begino. Masih tentara, ya di kafir-kafir no. Lah sampe sing ngafir-ngafir no neng kono mo sampe neru kono. Lah iya tuh rapa dijawab sampean. Orang-orang no sing rekam. Lah kula bla-blaan wong wis. Eno kenapa saya sampai jauh-jauh ke sini nglumpuk. Bukan apa-apa, aku saking pegel. Tahlilku dilokno. Masjidku dilokno. Apa saja diolok-olok, beduk diolok-olok. Ndongakno wong mati diolok-olok. Lah kok iso bejo nglumpuk ning kono kabeh karena engkau di sana, aku di sini. Jeni. Lu tepuk tangan sing banter. Iki dudu apa? Ini bukan masalah Pak Jokowi, Pak Prabowo. Apa? Mrene duduli aku iki aku ning kono kabeh. Wis ora depan nek gelut ayo. Nek aja gelut ya wong iki sesuk durasi ning coblosan kok repot. Acoblos motomu. Gambari maksud saya. Bu nggih. Sampeyan ndek tumpeng sing alo-alo tumpeng sapa? Ayo, yo ning kono, ning kono. Hah? Yo. Lah tumpeng dilokno, mangan-mangane dhewe sepo-sepone dhewe. Lah iki lho. Jadi ini yang terpenting. Yo gulane arep omong. Lah untuk apa ini? Untuk apa sih kita seperti ini? Ya karena apa? Kita ini diwarisi bangsa dan negara. Sampai ke sini rumah, mesti diwoco mau. Sholawat asgiling sampai ngerti. Kenapa Islam kok bisa sampai ke Indonesia? Yo gara-gara sholawat asgilingku. Niku sholawati pun Sayyid Ja'far, Sedek putra pun Sayyid Ali Zainal Abidin. Bahwa di Arab waktu niku perang berkecamuk habis-habisan. Sampai putune Nabi dibunuh pada tanggal 10 Asyura. Dipateni. Makanya bulan Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin di dunia. Makanya wong Jawa menyebut bulan Asyura, wong Indonesia menyebutnya bulan Asyura juga buntute tok. Nek Asyura ono kedawan wong Indonesia. Mula jenenge cuma bulan Asyura. Muhammad ya mat ngono tok, Jawawi yo Jawawi. Ngono ya. Ku Jawa Janurun Janur. Zainal Arifin Ipin, Zainal Abidin Bidin, lu jawab. Makanya ada, kalau tahu ketekan santri tak tahu ini. Dari mana kamu? Dari Sungai Ilir, kiai. Nama kamu siapa? Matali, kiai. Nih, Mat Karim, kiai. Wow, jangan Mat Dok. Mat itu dari Muhammad. Kamu Muhammad Ali, kamu Muhammad Karim. Terima kasih kiai, saya baru tahu kalau Mat itu dari Muhammad. Berarti saya Muhammad Ali, saya iya, Mat itu Muhammad. Oh iya. Nah, rumahmu mana? Sungai Lilin ya. Di sebelah mana? Itu belakangnya Muhammad Rosah ya. Yo nek madrasah ya madrasah ngono wae ora ada Muhammad Rosah. Ini ya. Lalu ribut di sana, makanya di bulan Asyura atau bulan Syura orang Indonesia biasanya tidak mantu, tidak nikahkan anak. Di semenanjung Sumatera ada tabui. Untuk apa? Mengenang peristiwa Asyura. Yang di kampung-kampung bulan Asyura biasanya santunan anak ya. Ya, tapi untuk mengingat bahwa kita itu Islam yang asli datang dari sana. Buktinya apa? Masih ada peringatan itu. Lalu terus ada yang mengatakan, wah itu orang Indonesia tahayul, terutama orang dari Jawa tahayul karena nyiroro kidul mantu. Oh goblok orang. Itu yang ngarang cerita itu namanya Ngabdullah. Ngabdullah itu santri miskin orang Bakaran Pati, enggak tahan miskin itu Belanda. Kan wong Pati. Oh Pati, oh ini Pati gitu. Ikut Belanda, akhirnya bergelar dia itu Tunggul Bulung, nulis dua serat yang sangat berbahaya. Apa? Serat Darmo Gandul Gadolo lucu sama serat Sabdo Palonoyo Gringo. Ini dua serat purno, yang satu pengkabulan sejarah. Cuman karena saking bagusnya karya sastra itu, ada yang menganggap ini sastra beneran. nak apa mojo pahit nagih janji, janji yang akhirnya menghasilkan aliran kebatinan, aliran kepercayaan kejawen di tanah Indonesia. So kapan-kapan ngaji babi tak buka situ-situ zaman cerok jika tambah kucuk yo wana ini taping agama ini taping kan tapi sisi bicik boleh itu ini tak jelas cita-cita itulah ya amma batu ini garumu kok dimana biasanya belum mulai ngaji belum ini baru karena NU aja belum khol belum ini lagi mendudukkan persoalan kita sebagai muridnya ulama. Saya belum berbicara nahboh, belum berbicara gerakan, saya baru berbicara tentang standar muridnya ulama. Ini baru mukadimah. Nah ini belum mulai ngaji saya. Jadi ayo kalau ngaji mukadimah selesai amma batu. Saya dari tadi udah amma batu belum? Deneng mau panjang laki mukadimah. Jadi tenang. Tenang ya. Belanda masih jauh. Ini jam berapa tadi? Duh, jam 5. Lu jamku bener kok ini jam 16.40. Wis salat asar belum? Belum. Oh, jauh aja. Waktu panjang. Senjata makan tuan. Nah itu makanya ya Allah, kita ini alhamdulillah ya, jadi Islam ini mengalir dari sana. Makanya orang kalau jadi muridnya ulama ini gak guna, lihat singgut baribu, enggak. Karena apa? Tahu si roh ini jadi muridnya ulama gak akan melompat ke atas. Itu urusan jenggot itu urusan di zaman sahabat. Jadi penjenengan pengin ngerti babakan jenggot itu terjadi ribut di zaman sahabat. Di mana? Di Madinah misalnya. Kenapa kiai kok enggak terlalu ribut? Ya biasa aja. Karena tahu urusan jenggot itu urusan Madinah. Maka enggak ribut karena di Makkah masih monoton masyarakatnya. Tapi begitu masuk Madinah ketemu kampung di mana ujung-ujungnya jalur sutra, pusat perdagangan terbesar di tanah Arab itu di Yasrib atau Madinah. Lah begitu sahabat Ansor, sahabat Muhajirin dari satu, Muhajirin pergi dagang. Begitu di dagang di pasar ketemu orang, lho kok ada orang jenggotnya cuma dua di sebelah ini, sini. Apa kumisnya sini-sini, jenggotnya sini, bilangnya hayam. Ya Rasul, saya ketemu orang di pasar orangnya aneh kayak orang Palembang. Kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12. Tapi bagus perdagangannya. Oh itu Cina. Utrubul ilma walau bis sih. Besoknya lagi ketemu sama pedagang. Ya Rasul, ada pedagang ya Rasul. Culas ya Rasul. Nah terus belum ditawar ada yang katanya ada yang nawar. Dagangan jelek dibilang bagus. Oh itu Yahudi. Kamu kalau ingin tahu Yahudi gampang, orang tua rambutnya hitam, giginya utuh, jenggotnya tidak ada. Ini Yahudi. Kok gitu ya Rasul? Ya itu dulu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempelin. Buat gitu kepalanya pecah. Misalnya kan baca tafsir di Gunung Kasir. Ada, pak, kepalanya pecah. Tapi karena malaikat ya celing balik lagi. Ya Allah, itu siapa ya Allah? Mau tak cabut nyawanya kok aku malah ditempilin. Oh itu Musa, jangan macam-macam itu. Aku aja ditangku dulu. Ilmumu apa sudah habis ya Allah? Oh masih tak kasih kibir sana, cari kibir dia gagal. Makanya besok kalau datang ke dia yang sopan, dia ya Allah datang. Ya Musa, salam. Apa mau tak tempilin lagi? Enggak, nyawamu sudah expired. Waktunya tak cabut. Ya sudah. Apa sih cirinya kamu itu? Kok mau bilang yang bagus? Malaikat yang lain yang ngasih kabar rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu semerawut. Oh ya sudah, cabut. Orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut nyawanya karena rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semerawut. Akhirnya mereka punya tradisi nyukur jenggot, memperbaiki gigi, nyemir rambut supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Dan itu terjadi sampai zaman Rasulullah. Makanya ketika kita berbicara tentang lihya, bab jenggot, itu ada kalimat untuk menyelisihi orang Yahudi. Makanya orang Yahudi kemudian punya kebiasaan nyukur jenggot, bahkan alis-alis dicukur kalau mati, terus dipakai baju orang hidup supaya malaikat kalau datang, oh masih tidur. Kalaupun gundul, oh bayi. Karena begitu digundul semua dikira bayi, diserahkan sama malaikat Ridwan. Ya Ridwan, ada bayi mati. Bukan bayi, ini digundul. Bayi kok gak ada bulunya kok. Enggak, ini digundul, saya pengalaman ada orang Yahudi begini. Dan saya punya caranya kok untuk ngetes mereka bayi apa bukan. Caranya gimana? Oh gampang, kalau saya bidadari ku banyak. Hei bidadari, turun, gak usah pakai baju. Akhirnya cuing. Nah, bukan bayi. Loh, kayak gini ada dalam kitabnya Bani Israel. Makanya tafsir Israiliyat itu tidak boleh untuk menerjemahkan Quran. Itu ada, sampai aja gak pernah ditunjukin, gak seru. Loh, malah orang Yahudi itu punya tafsir sesukanya. Kenapa perempuan begini, laki-laki begini. Dalam tafsirnya orang Yahudi, gara-gara buah kholdi, buahnya 6 diambil semua sama Nabi Adam, dibagi 3 sama istrinya. Siti Hawa mau buka gak bisa, maka dipecah sama Nabi Adam. Begitu dipecah mau dimakan, ketahuan Allah, saking takutnya sembunyikan di sini, maka jadinya pecah itu. Yang 2 disembunyikan kiri dan kan, ini kepet ini, makanya di sini 2 di belah apa pecah itu. Yang punya laki-laki Nabi Adam, 1 ditelen karena kegedean, nyantol di sini. Nah yang 2 dipetik, masih ada kakaknya, sembunyikan sini. Itu ada dalam tafsirnya Bani Israel. Makanya tafsir Israiliyat itu dilarang. Loh, karena itulah maka para ulama gak ribut masalah jenggot. Lah kenapa sekarang ribut jenggot? Gara-gara Kiai Said mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok. Kenapa seorang Kiai Said sampai bikin statement seperti itu? Itu gara-gara di Jawa ada muncul orang-orang yang mengatakan Wali Songo itu gak ada. Namanya Zainal Abidin, namanya Badrus Salam, sak rombongannya Wali Songo fiktif, tidak ada. Lah orang semua yang mengatakan Wali Songo gak ada itu jenggotnya panjang. Akhirnya sama Kiai Said diolok-olok orang kalau jenggotnya panjang goblok. Akhirnya orang itu balas ke Kiai Said, Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok, padahal seluruh Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada, oh sekarang ada dan berjenggot. Itu aja asalnya. Jadi orang kalau gak ngerti itu, kenapa ada istilah isbal, potong apa? Jubah. Gara-gara di Madinah ada orang Romawi. Romawi itu kalau jual jubah, jubahnya panjang, terus kemudian apa? Ininya metuntung, sininya pakai korset. Kalau pakai begini orang jubah Romawi, yang bawah belakang dibawakan orang. Makanya orang kalau pakai jubah Romawi sombong begini, maka Rasulullah menyuruh motong jubah seperti itu biar tidak sombong, atau khuyla atau khuyala, biar tidak sombong. Loh makanya kiai-kiai tidak pernah ribet masalah itu. Loh termasuk setelah itu Rasulullah selesai berdakwah di Madinah, ada yang keluar ke negeri paling ekstrim, yang pinter-pinter namanya Persia. Yang pergi ke sana siapa? Sayyidina Ali, untuk ngadepi wong Persia yang pinter-pinter. Di sana ketemu Raja Rustum. Raja Rustum itu Raja Persia. Tapi karena saking pinternya Sayyidina Ali, Raja Rustum masuk Islam, ngambil menantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Makanya setelah orang Majusi masuk Islam, tidak lagi menyembah api, karena Majusi menyembah api. Lah api Majusi itu ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Maka begitu masuk Islam, apinya dibuang, manarohnya ditaruh di depan masjid. Semua kaum muslimin dunia lihat orang Persia punya manaroh bagus, maka semua berlomba-lomba bangun manaroh sampai Palembang namanya menara, sampai Jawa namanya menoro. Itu dari Majusi Yodul. Ini kan harus ngerti orang-orang yang begini. Lah konflik berkepanjangan, maka kemudian menjauh. Begitu menjauh, kemudian Sayyidina Husain terbunuh, punya anak namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Makanya orang Persia itu begitu cinta sama Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali itu keluarga masih besar Sayyidina Ali, masih besar Raja Rustum. Ini loh, makanya kalau hati ini Syiah, hati-hati, ini wong kocok aja sebenarnya. Oh, itu waspada, Indonesia bahaya Syiah. Indonesia bahaya Syiah apa? Di Persia, di Iran itu enggak ada orang namanya Yazid. Di Indonesia ada kiai namanya Ali, anaknya namanya Yazid, biasa aja di Indonesia, enggak usah ribet. Waspada, Syiah ada lagu Umi, lagunya Haddad Alwi. Di Indonesia yang lebih parah ada Indung-Indung. Dua-dua si dia isa mendidik alirannya bahasa, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama si dia isa, kenapa? Coba pakai nama Tulkiyem, itu gak masalah loh. Ini Indonesia. Nah itulah, maka situasi itu lahirlah Sayyid Ali Zainal Abidin, punya anak Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir ini sakti orangnya. Orangnya hebat, punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Tambah runyam di sana, maka Sayyid Ja'far Shadiq pengin keluar dari Arab. Lahirlah selawat Asghil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhrijna min bain, keluarkan aku dari situasi ini. Lewat kakek Rasulullah keluar, punya anak Sayyid Ali Urab itu menjauh, punya anak namanya Sayyid Muhammad tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Isa tambah jauh, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir, punya anak tambah jauh namanya Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, punya anak namanya Sayyid Ahmad Sofiq Mirbat, punya anak namanya Sayyid Ali Alwi Amil Fakir tambah jauh, punya anak namanya Sayyid Muhammad, Sayyid Abdul Malik sampai Pomol, punya anak Sayyid Ahmad Jaluddin sampai Kampah, punya anak namanya Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir, masuk ke tanah Nusantara. Arah orang menyebutnya Syekh Sumatil Kubro, punya anak namanya Ibrahim Asmoro Kondi, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Sunan Ampel mengembangkan Islam di sana, punya murid Aryo Abdillah pindah ke Palembang, dikenal dengan nama Aryo Damar, makan menjadi pedamaran, mengembangkan Islam di Palembang dan sekitarnya. Punya murid Sunan Ampel namanya Datuk Libandang, mengembangkan Islam di Sulawesi. Dan Ampel punya murid satu lagi Khatib Dayang, pindah Kalimantan, membangun kerajaan Banjar. Setelah itu semua jadi. Dan itu, nah itulah makanya kemudian para wali ketika masuk ke negeri Hindu punya cara tersendiri. Islam ini masuk ke negeri yang kuat, bukan negeri yang bodoh. Kita negeri besar, kita cirinya apa? Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Tapi orang Indonesia punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bongso mudut kotor pelele terus gimana sih. Akhirnya para wali mengembangkan, karena sistem di sini raja hamba kawula gusti, agar hidup bersama, masuklah istilah Musa Rokah yang akhirnya dikenal menjadi bahasa masyarakat. Masyarakat ini hidup bersama. Nah, kalau sudah jadi musyarakah harus saling bertanggung jawab, maka hilangnya raja hamba diganti dengan kalimat ro'iyah atau rakyat. Setelah ro'iyah berkumpul, masuklah kalimat wasyawiru fil amri, maka berkumpulnya ro'iyah disebut musyawarah. Setelah musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassaqu fil majalis fafsaqu yafsahillah, maka kemudian duduk bersama dalam musyawarah, tempatnya namanya majelis. Kalau mau ngangkat pemimpin, standarnya wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi, karena yang bangun ini semua adalah para wali, maka kawasan ini disebut wilayah. Makanya kita ditinggali Islam, kita pertahankan sampai mati, wilayah berubah menjadi NKRI, NKRI harga mati. Wilayah dong. Makanya kalau mau cari negara paling Islam di dunia, carilah ke Indonesia. Cuma yang baru-baru datang gak ngerti. Ya, nah kita ini akhirnya mampu dengan bahasa itu mempertemukan puluhan bangsa menjadi satu negara. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, kita sebaliknya puluhan bangsa dipikul satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Kita ini bangsa berbeda, berbeda-beda, makanya pakai Pancasila, sila pakai merah putih. Ini kalau kita tidak paham ini, itu orang waktu Indonesia berjuang kemana? Kita punya merah putih dikibarkan di atas rumah, Belanda masih curiga, tiangnya dikasih tebu, tiang satunya dikasih apa? Padi, tiang satunya dikasih pisang, tiang satunya dikasih kelapa. Belanda masih curiga, besok datang bawa makanan ingkung sama tumpeng. Belanda omeng mau makan ke orang ini. Tapi begitu makanannya habis, padinya mengering, kelapanya rontok, pisangnya rontok, apa, tebunya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Nah, itulah, maka begitu merah putih tegak, semua perbedaan bersatu dalam satu bendera. Maka ketika Belanda mengibarkan merah putih biru, disobek sama santri-santri di Surabaya, berkobarlah perang berdarah, puluhan nyawa bahkan jutaan nyawa apa tumbang demi merah putih. Sekarang merah putih gak minta darah, gak minta nyawa, cuma minta kita angkat tangan. Ngono yang ngasih muni musyrik, ada yang bilang bid'ah, ini pasti waktu zaman perang kakek buyutnya bandar dadu. Oh, aku pegel kadang-kadang. Apa yang salah? Negara gak ada benernya. Ini sampai orang ngentut ya sini salah no presiden. Ini nilai rupiah, negara baru nata. Sekarang nilai rupiah terkuat di Asia. Negara ini lagi noto, sampai nge jalan tol pasti bongkaran-bongkarannya banyak. Tapi kalau sudah rata, guyung-guyuh enak kita itu. Lah kenapa kita harus menata nilai uang kita dengan sangat sulit? Karena kita ditelikung oleh Inggris. Inggris punya dua negara kecil, Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia oleh Inggris diperbolehkan menggunakan 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Padahal dalam teori bujur dan teori lintang, mestinya Jakarta lebih awal daripada Singapura dan Malaysia. Tapi keputusan Greenwich yang diberikan sebagai negara Commonwealth, sana boleh menggunakan 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Hasilnya apa? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal, saham-saham terbaik habis terjual di Singapura dan Malaysia, yang jelek-jelek baru masuk Jakarta. Iki podo karo ibu-ibu lungo ning pasar kawanen oleh opo? Ini kita mau pikir dulu. Atau ini kamu salah-salahkan presiden. Sampai kapan kamu akan menyalahkan? Karena kamu tidak akan pernah ketemu presiden, kapan kamu akan minta maaf? Inilah cara iblis menyesatkan kita agar kita berada di neraka dalam-dalamnya. Ini jaluk ngapuro kapan? Nek masih tetanggamu, kamu masih bisa datang Pak Sepura nih, Pak, tanpa harus ngomong karena apa. Lah kalau yang kamu olok-olok presidenmu, kapan kamu punya waktu minta maaf kepadanya? Singgolan enggak ketemu gua, ini kafir anak BKI lah. Ini ilmu ni sopo, ilmu ni sopo. Presiden goblok itu mantan wali kota, mantan gubernur goblok bagaimana? Raimu ibu. Ini beliau ini mantan wali kota dul, kalau wali kota kok goblok. Itu tahun 70-an mahasiswa UGM, mahasiswa UGM lu pinter orang goblok. Ini sampai nolok-olok mahasiswa UGM goblok. Apa meneh universitas yang ada di sini tambah lu goblok lagi. Mau raduin nomor rindu. Jangan gitu, kita ini merasa paling pinter. Ini salah urus negara. Ini gambar uang, gambar PKI. Opo-opo paluar tegur. Ini eranya kita membangun bangsa. Wis wayahe bangun bangsa. Selesaikanlah yang jelek-jelek gitu. Ya, Hizbut Tahrir dibangun kekuatannya di Filistin. Ternyata Hizbut Tahrir enggak siap kalau Filistin berbeda agama, berbeda suku, dia diusir dari Filistin. Ikhwanul Muslimin enggak siap ketika Mesir merdeka, ternyata Mesir berbeda-beda, diusir dari Mesir. Taliban enggak siap ketika Afghanistan berbeda-beda, dia diusir dari Afghanistan. Mereka sekarang tidak punya tanah air, gentayangan dan mau masuk ke Indonesia, tapi di Indonesia ada Nahdlatul Ulama. Mereka ini ronin, samurai tak bertuan, berjalan kemana-mana. Makanya sampean yang diolok-olok karena sampean yang menghalang halangi bersama TNI Polri. Lindu Pak, ya makanya sampean tidak usah kaget. Lindu Indonesia. Makanya Malaysia pintar, kekuatan Islam-Islam yang radikal-radikal mengganggu bangsanya sikat, Salafi sikat, Hizbut Tahrir sikat dari sana. Dan Malaysia jago, dikembalikan masa depan Malaysia pada Si Upin dan Si Ipin. Ya, Si Upin dan Si Ipin dari kecil harus dikenalkan bahwa bangsa Malaysia berbeda-beda, ada ras India. Maka Si Upin dan Si Ipin harus tahu, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia harus tahu di Malaysia ada anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Meme. Dia harus tahu ada anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh namanya Susan. Susan, jadi cara bangsa membangun bangsanya. Tidak kayak ini, kafir. Daganganmu kufar kafir. Makanya kalau download programnya Gusti Allah, downloadlah yang baik-baik. Jangan download yang kufar kafir itu aja. Amerika gagal di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu. Bikinkan film Rambo 1-5. Amerika gak boleh malu ngambil spiritualitas dari Cina, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Gak boleh malu ngambil spiritual dari Jepang, bikinkan American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam satu film namanya The Last Samurai. Kegagalan Amerika di operasinya yang ada di Arab, bikin film Hotshot 1-2. Kegagalan dalam operasi terorisme, bikin sebuah film 12 Strong. Jepang gagal membangun persaudaraan antara rezim Tokugawa dan restorasi Meiji karena gagal, biar tidak terulang lagi, bikinkan film yang sederhana judulnya Samurai X dengan tokohnya Rowling Kenshin. Ini bongkotul. Makanya Gus Dur dari dulu sudah mempersiapkan bangsa harus bergerak, bangsa harus terus berjalan. Makanya Gus Dur gaya partai ini jenenge Partai Kebangkitan Bangsa. Yo tepuk tangan sing banter. Aku dijujurkan Partai Kebangkitan Bangsa, tapi itu faktanya Nahdlatul Ulama sudah ngomong Kebangkitan Bangsa. Yang lain baru amanat. Baru amanat ini wis Kebangkitan Bangsa. Makanya bangsa ini pernah dibawa ke kiri oleh PKI, bawa ke kanan oleh Masyumi, semuanya gagal karena bangsa ini takdirnya di tengah-tengah. Dan yang berbicara Islam tengah-tengah, bangsa di tengah-tengah adalah Nahdlatul Ulama. Maka jangan salahkan masa depan nanti akan ada di tangan Nahdlatul Ulama. Udahlah, coyok arah dewe. Kita itu biar nirakati. Lu ngerti-ngerti ini ketika sudah seperti ini tiba-tiba mau diratakan, mau dihancurkan. Lu kok dilalah yang anti-anti begitu kok nengkono kabeh? Karena engkau di sana, aku di sini. Nah, ini jok mah. Ajo apa-apa. Bisa cerita. Nah inilah ya, mudah-mudahan kita semua tetap ingat, satu kita muridnya ulama, yang kedua kita diwarisi bangsa dan negara. Islam kita pertahankan sampai mati, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, enten sing ngomong iki. Bisa imuti. Mboten saged, Gus. Mboten saged. Nah niki mboten saged, mboten iso dinyang niki, Pak. Wong jenengan pun busuki kula wau. Jarene ajeng separo edang iki, Pak, sing teng omah mau pun dianggap separo edang kan gede iki. Pun mangga kowe. Mesti banser iki. Mboten busuki. Dari Lasem, mudah-mudahan kita sekalian dapat mengambil hikmah apa yang telah beliau uraikan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga yang pada akhirnya marilah kita jadikan NU maju, NKRI jaya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara ini bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila saya membaca yang susunan acara, banyak kesalahan keluhan kepada Allah Ta'ala dan kepada para hadirin sekalian. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. depan buka. Balantas ke depan, Depan jangan foto, standar depan jangan foto. Mobil. Tahan dulu motor tuh. Mundur. Slow. Santai.